Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Ikhwati arsyadani wa sadakumullah, rahimanallahu wa ayakum. Alhamdulillah, kita pada kesempatan sore kali ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bermudarasah, saling memberikan faedah antara satu dan yang lainnya. Ya, dan kemudian semoga Allah istiqomahkan kita berada dalam jalan ini, itu jalannya para ulama, ya, jalannya para penuntut ilmu, yang kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengatakan man yuridillah bi khairan falyufaqqihu fid din, ya, jadi di antara tanda seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah pahamkan dia akan agama. Maka di antara salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, Allah takdirkan kita untuk berada di jalan para penuntut ilmu ini. Ya, itulah salah satu tanda kebaikan. Tentunya banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu dan berada di jalan menuntut ilmu, yang mana tidak di sini kemudian akan kita sampaikan hadis-hadis tersebut. Ikhwati arsyadi asyadakumullah rahimanallahu ayakum, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas secara secara berurutan, ya, dari kalau min ghilaf ila ghilaf kitab Safinatun Najah, yaitu ya ini adalah termasuk kitab pemula, ya, dalam mazhab Syafi'i yang kemudian banyak digunakan di beberapa pesantren-pesantren, bahkan di kalau di Yaman sendiri yang kami dengar adalah di beberapa ribat, ya, diantaranya di ribat Tarim, ya, yaitu salah satu ya kalau mungkin kita bahasa sekarang ya pondok pesantren kalau istilah kita, ya. Jadi bagaimana kurikulum buku ini digunakan untuk pemula, ya, orang yang baru belajar mazhab Syafi'i, ya, belajar kitab ini, ya. Bahkan ya buku ini sebenarnya kitab Safinatun Najah ini adalah buku yang harus dipahami oleh orang yang awam sekalipun. Kenapa? Karena inilah panduan fikih praktis. Ya, panduan fikih praktis yang berkaitan dengan apa yang wajib, ilmu yang wajib bagi seorang hamba. Ya. Di dalam mukaddimah kalau tidak salah itu disebutkan itu bil fiqh al muta'ajjil. Jadi mau tidak mau seorang awam itu dia harus memahami buku ini, ya. Atau memahami, mengetahui masail-masail yang ada di dalam buku ini. Ya, itu adalah kitab tentang Safinatun Najah. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan Safinatun Najah, ya, ada baiknya kemudian kita memberikan mukaddimah sedikit dalam mazhab, ya, mazhab khususnya mazhab Syafi'i, tapi kemudian kita memberikan tasawur sedikit, ya, atau beberapa diskusi atau tasawulat terkait al-ittijah al-mazhabi atau at-tamadzub itu sendiri, ya. Ikhwati arsyadani asdakumullah rahimanillahu wa iyakum, memang di beberapa dekade atau di dua abad terakhir itu seseorang ada ittijah untuk menolak mazhab, ya. Karena Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, ya, dalam sebuah muhadharah beliau menjelaskan, ya, ada dua faktor kenapa orang menolak untuk mempelajari mazhab. Satu, kemudian ada faktor ta'assub yang muncul pada pembelajar mazhab itu sendiri, ya. Adanya faktor ta'assub yang berlebihan kepada orang-orang yang berintisab ke mazhab tertentu. Ya, itu yang pertama. Kemudian hal berikutnya adalah bahwa kelemahan beberapa para thalabatul ilm untuk mencerna perkataan-perkataan para ulama mazhab. Ya, jadi ada faktor dari pembelajar mazhab, pembelajar itu sendiri, orang yang akan mempelajari mazhab, ya, dia mendapati ini kok sulit dipahami ibarahnya dan lain sebagainya, mungkin masail-masailnya, tasawur masalahnya seperti apa, sehingga kemudian udahlah ya. Ada faktor seperti itu. Ada juga faktor ta'assub yang ada pada orang-orang berintisab pada masa-masa tertentu tentunya. Ya, pada masa-masa tertentu. Nah, ini menyebabkan beberapa kelompok, ya, beberapa orang dari kaum muslimin kemudian nampak meninggalkan mazhab belajar fikih melalui mazhab. Ya, ini adalah salah satu faktor yang perlu kemudian kita pahami. Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaan yang kemudian perlu kita tanya adalah sebenarnya apa hakikat dari tamadzub itu sendiri? Ya, apa hakikat dari belajar melalui mazhab itu sendiri? Ya, mazhab fikih. Ya, perlu kita pahami bahwa mazhab al-madzahib al-fikhiyah al-maujudah, ya, yang hari ini yang masyhur dengan 4 mazhab, yaitu mazhab ya Abu Hanifah, kemudian mazhab Malik bin Anas, kemudian mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, kemudian mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, perlu dipahami mazhab ini adalah apa? Ya, adalah bukan sekedar mengikuti qaul seorang mujtahid, bukan sekedar mengikuti seorang qaul seorang imam mujtahid, tidak, tapi lebih kepada berintisab kepada mazhab tertentu baik secara usul dan secara furu'. Ya, secara kaidah-kaidah usul dan secara kaidah-kaidah secara furu'. Karena apa? Karena konsekuensi dari usul yang dipilih atau yang dijadikan oleh para ulama sebagai alat ijtihad, konsekuensinya adalah lahirnya furu' fikhiyah. Ya. Maka agar kemudian furu' fikhiyahnya ini menjadi mundhabit, ya, bisa terukur berdasarkan suatu kaidah tertentu, maka kemudian apa, ulama tadi, ya, baik para ulama mujtahidin tadi memiliki apa? Memiliki kaidah dalam beristimbat. Ya. Yang pada umumnya, ya, kalau dari sisi dalil mereka sepakat, misalnya ada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas, ya, mereka sepakat. Tapi kemudian ada hal-hal lain, ada istihsan, kemudian nanti ada Al-Maslahah Al-Mursalah, ada kemudian Saddu Dzara'i, ada kemudian Syar'u Man Qablana, ada Qawlu Sahabi, ya, ada Ijma Ahlul Madinah, yang mana masing-masing para ulama tadi, ya, berbeda dalam menyikapi dalil-dalil tadi, Adilatul Ahkam itu tadi. Ya, perbedaan dalam mengambil usul dan manhajiyah dalam beristidlal inilah yang kemudian melahirkan furu' fikhiyah yang berbeda. Ya, melahirkan furu' fikhiyah yang berbeda. Maka ini perlu dipahami. Ya. Perbedaan dalam kaidah, ya, perbedaan dalam usul istimbat, ya, itu melahirkan apa? Melahirkan furu' fikhi yang berbeda dan bisa saja sama. Karena apa? Karena sumbernya sama. Ya, bahan mentahnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan kemudian kita memahami apa bermadzhab itu kemudian apa? Ya, kita sering mendapati orang memposisikan qaul madhab atau ijtihad seorang imam atau ijtihad madhab tertentu kemudian diposisikan secara face to face, secara kontradiktif dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena posisinya tidak seperti ini pada dasarnya. Posisinya adalah apa? Quran dan As-Sunnah sebagai sumber, kemudian ijtihad para imam itu sebagai hasil. Ya. Jadi jangan kemudian kita posisikan secara face to face, secara hadap-hadapan. Ya. Karena pada dasarnya ijtihad-ijtihad para ulama itu mustamaddun atau mustambatun, ya, diambil dari apa? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang harus kemudian apa? Yang harus kita pahami. Ya. Maka ketika kemudian seseorang berintisab kepada mazhab tertentu, ya, atau seorang alim, seorang ulama berintisab kepada mazhab tertentu, ya, maka itu menandakan bahwa beliau mengambil beliau mengambil atau setuju sepakat dengan sepakat dengan usul istimbat dan furu' yang disusun oleh para imah al-mustahidin. Ya, jadi seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian pada satu masalah, ya bukan pada satu pada satu masa dia berintisab kepada mazhab tertentu, contoh ya. Seperti misalnya Imam At-Tahawi ya. Itu beliau di awal masanya ya, di awal masa menuntut ilmu beliau bermadzhab dengan apa? Mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kemudian ya setelah kemudian beliau mempelajari mazhab Syafi'i, kemudian beliau juga mempelajari mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah. Ya. Kemudian beliau timbang-timbang akhirnya kemudian beliau pindah. Begitu juga Ibnu Hisham, ya, pengarang kitab Awdahul Masalik ya, ila Alfiyati Ibn Malik. Beliau juga di awal itulah seorang yang bermadzhab Syafi'i. Ya. Sampai kemudian di 5 tahun sebelum wafatnya beliau pindah ke dalam mazhab Hambali. Ya. Maka ini apa namanya? Bukan merupakan suatu kemustahilan kemudian seorang berpindah dari mazhab tertentu kepada mazhab yang lain. Ya. Ikhwati arsyadukumullah rahimanallahu aikum. Itu yang pertama. Itu hakikat dari atau mazhab itu sendiri, hakikat dari bermazhab itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apakah kemudian bermazhab itu apa namanya identik dengan ta'assub? Ya. Maka di sini kita harus bedakan ya, dua hal. Tidak ada talazum, tidak ada kelaziman antara tamadhub dengan ta'assub. Ya. Tidak ada kemudian kelaziman antara orang yang berintisab ke madhab tertentu kemudian ya berta'assub. Ya memang ada. Ya, kita tadi di depan di awal saya sudah sampaikan ya, ada kemudian para orang-orang berintisab ke madhab ya. Itu kemudian hulu ya, hulu dalam intisabnya ke mazhab ya, kemudian meremehkan mazhab-mazhab yang lain ya, merendahkan mazhab-mazhab yang lain, menganggap mazhabnya adalah ya yang paling benar sendiri, dan mazahir hulu lainnya ya, mazahir hulu lainnya. Jadi tidak ada kelaziman antara tamadzub dan ta'assub. Karena kurun berabad-abad lamanya para ulama ridwanullah alaihim ya berintisab ke mazhab tertentu tanpa kemudian apa? Tanpa kemudian berta'assub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang yang berintisab ke mazhab Hambali. Ya. Tapi ketika beliau memandang dengan ijtihad beliau ada hal-hal yang dalam mazhab yang menurut ijtihad beliau tidak sesuai ya dengan pemahaman beliau ya, dengan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah menurut beliau, beliau keluar ya. Seperti misalnya permasalahan yang masyhur ya, yang kemudian sampai ini menjadi oleh sebagian pihak dijadikan titik serang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah talak thalath yaqa' wahid ya, talak 3 kali jatuhnya 1 kali. Sementara jumhur ra'imahatul madzhab ya itu berpendapat bahwa talak thalath yaqa' thalath ya, khilaf bain ahlul ilm ya. Begitu juga dalam masalah safar misalnya yang kemudian a'immatul madzhab berpendapat apa ya, membatasi safar dengan jarak ya. Jadi bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri ya, Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri itu beliau punya salah satu contoh adalah ketika Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan berpendapat bahwa aklulamul jazur ya, makan daging unta adalah membatalkan wudu. Ya. Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah yang terkenal sebagai ya apa namanya muharrir dalam mazhab Syafi'i ya, beliau dalam hal ini keluar dalam masalah ini saja ya. Jadi ikhwati arsyadukumullah, Kembali lagi, tidak ada kemudian kelaziman antara tamadhub dan ta'assub. Tidak ada kelaziman dalam hal itu. Ya. Tidak ada kelaziman dalam hal tersebut. Ini yang harus kita pahami. Maka saya sering memberikan ilustrasi seperti ini. Ya. Ikhwati arsyadu insyadukumullah. Kalau seandainya hari ini kita menggunakan sepatu atau sendal yang bersih. Ya. Kemudian sendal kita ya, menginjak kotoran. Atau menginjak najis. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuang najisnya, membuang kotorannya, bukan membuang sendalnya. Ya. Maka ini, ya, ketika ada ya, at-tamadhub sebagai sebuah madrasah dalam berfikih, ya, ketika kemudian tamadhubnya itu sebuah madrasah yang kurun berabad-abad lamanya para ulama, ya menjadikan itu sebagai maslak, sebagai jalan mereka dalam mempelajari fikih, ya itu sampai jadi kalau tamadzub tadi ya saya kembalikan ya, kalau tamadzub tadi itulah sesuatu yang menjadi tradisi para ulama, ya. Terus kemudian ada ta'assub dalam hal tersebut. Maka yang dibuang adalah ta'assubnya, bukan tamadzubnya. Ini harus dipisahkan, ya. Karena tidak ada kelaziman, tidak ada talazum antara tamadzub dan ta'assub. Kemudian ikhwati arsyadu insyadukumullah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Hal yang sering juga dipertanyakan atau menjadi diskusi terkait dengan tamadzhub dengan bermadzhab adalah pertanyaan yang sering kenapa kita tidak langsung, kenapa kita harus mengikuti perkataan para imam sedangkan ada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kenapa kita tidak langsung ya kita langsung beristinbat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Maka di sini ikhwati arsyadi asdakumullah rahimanallahu yakum, ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya. Apakah kemudian para ulama tersebut berabad-abad lamanya berijtihad pada nawazil yang terjadi pada masa mereka? Ya. Apakah mereka berijtihad tidak berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya. Sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Sembari apa? Sembari kita mengukur diri kita. Kita pada level apa? Ya. Kita pada level apa? Karena pada dasarnya ya, berbeda antara mengetahui dalil ya. Berbeda antara tidak adanya dalil pada permasalahan tertentu dengan kita yang tidak mengetahui dalilnya. Ini hal yang berbeda. Ya. Guru kami Syekh Labib Najib Al-Adani, beliau pernah bercerita tentang jadi suatu ketika ada orang yang i'tirad terhadap mazhab Syafi'i ya, yang kemudian pembahasannya sudah pernah saya sampaikan tentang najasatul abwal wal arwath ya, tentang kenajisan seluruh air kencing dan seluruh kotoran hewan. Ya, ada orang kemudian datang mengatakan bahwa dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak berpijak kepada dalil. Ya. Kemudian dalam masalah tadi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan tausiah sebelumnya tentang kenajisan itu. Maknanya apa? Maknanya sering sekali kita telaah kita yang kurang, bacaan kita yang tidak sampai atau kita yang tidak memahami perkataan-perkataan para ulama, lantas kemudian kita katakan apa? Kita yang tidak memahami ijtihad para ulama, lantas kemudian kita katakan apa? Para ulama dalam permasalahan ini tidak ada dalilnya. Ya. Permasalahan ini tidak ada dalilnya. Maka ini kembali kepada pemahaman kita. Apa sebenarnya dalil? Imam Al-Juwayni dalam Al-Waraqatnya beliau mengatakan al-dalil huwa al-mursyidul al-hukum. Segala sesuatu yang dapat menunjukkan kepada hukum itu adalah dalil. Ya. Dalam usul fikih kita belajar al-adillah, adillatul ahkam itu tadi. Ya. Dan di antara dalil yang sering dipakai para ulama itu adalah misalnya kias, mengkiaskan satu masalah kepada masalah yang lainnya. Ya. Jadi nanti ada kiasul illah, ada nanti takhrijul furu' 'alal usul, ya. Kemudian nanti ada takhrijul furu' 'alal furu' dan lain sebagainya. Ini adalah maslak yang dilakukan oleh para ulama, ya, dalam apa? Dalam dalam menghukumi satu nazilah, kejadian yang belum ada pada masa-masa sebelum mereka dan belum ada kajian fikihnya. Maka ketika kita mengatakan harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam berfikih, maka pertanyaannya adalah kita pada level apa? Ya, ini harus yang itu ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Nah, tahukah kemudian kita misalnya pahamkah kita usulul fikih yang kemudian di sana ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada al-amr, ada an-nahyu, ya, ada al-wajib, ya, ada kemudian misalnya dilalah, ada dilalatul iqtida, ada mafhum mukhalafa, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengukur diri kita. Ketika kita tidak mampu untuk langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita dalam hal ini menggunakan perantara. Perantara apa? Perantara para ulama. Ini menjadi bab apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bukankah kemudian seringkali kita mendapati blunder dari beberapa orang yang kemudian menyimpulkan sesuatu masalah yang hanya berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran hadis saja. Dia dapat satu hadis, kemudian apa? Ditulis, diterjemahkan, dapat satu hadis. Orang yang tidak paham bahasa Arab dapat satu hadis, kemudian dia baca terjemahannya, dia kasih judulnya. Misalnya. Tanpa kemudian dalam hal itu dia tidak merujuk kepada misalnya hadis tentang larangan perbuatan tertentu. Ya, hadis tentang larangan perbuatan tertentu. Ya, dia dapati. Kemudian apa dia katakan? Haram hukumnya gini. Padahal misalnya ulama menjelaskan larangan dalam hadis tersebut ternyata larangannya karohah untuk suatu hal yang makruh misalnya. Ya. Maka ikhwati arsyad yasunakumullah, ini yang perlu kita pahami, kita mengukur diri kita. Ya. Maka ketika kita mengukur diri kita, maka kita lebih pantas untuk menuduh diri kita, ya, termasuk dalam hal ini saya sendiri, adalah apa? Bahwa ya dalam hal ini kita yang tidak mengerti dalilnya para ulama. Ya. Kita yang tidak mengerti dalilnya para ulama. Bagaimana para ulama membangun sebuah kesimpulan fikih, ya, mungkin kita yang belum paham, ya. Daripada kemudian kita bersuuzon dalam hal ini kepada ulama, mending kita bersuuzon kepada diri kita sendiri, ya, seperti itu. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu ayakum, ya. Maka kemudian ada juga beberapa hal yang kemudian kita perlu kita pahami dalam bermazhab, ya. Syekh Abdul Aziz Salam As-Su'airi itu mengatakan bermazhab itu ada pada tiga level. Pertama adalah pada level belajar, ya. Guru kami, ya, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, itu dalam hampir setiap majelis sama yang kami ikuti bersama beliau, beliau diantaranya menekankan kepada para penuntut ilmu untuk tafaqquh ala madhabin muayyan, untuk belajar, ya, atas mazhab tertentu. Ya. Karena kesimpulan-kesimpulan dari Al-Quran itu kesimpulannya adalah apa? Berupa pendapat-pendapat para ulama dalam yang ada dalam mazhab-mazhab tersebut. Ya. Maka beliau mengatakan, Syekh Hamid sering menasihatkan kepada kami bahwa thariqut tafaqquh at-madhhab, ya, jalan seorang menuju faqih dalam agama itu melalui dengan mazhab. Bahkan beliau mengatakan, ya, hampir tidak ada kemudian kita mendapati seorang ulama, ya, baik, ya, di bidang apapun kecuali apa berintisab ke mazhab tertentu dalam masalah fikih. Ya. Seperti tadi kita katakan ada Ibnu Hisham. Ya. Jadi ikhwati asyhadakumullah, ini pertama, itu dalam masalah belajar. Karena apa? Karena tangga belajar dalam mazhab itu biasanya sudah baku. Ya. Bagaimana di seorang ketika belajar dia dikenalkan hanya kesimpulan-kesimpulan fikih, kemudian dan hukum-hukum yang sifatnya umum, kemudian di level berikutnya hukum-hukum umum dan pengecualian-pengecualiannya, misalnya naik lagi sampai kemudian dia memahami dalil-dalil. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya. Jadi di dalam buku-buku ulama tidak dicantumkannya dalil itu bukan berarti kemudian masalah tersebut tidak ada dalilnya. Tapi memang sengaja diringkaskan dan dimudahkan untuk apa? untuk para penuntut ilmu pemula. Itu tahapan yang pertama, tahapan belajar. Kemudian yang kedua adalah tahap pada tataran amal. Ya. Pada tataran amal, seseorang apa? Seseorang wajib baginya untuk mengikuti ya, kesimpulan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya dia menjadi, dia adalah orang yang punya kapasitas dalam hal tersebut, ya, min ahli nazar wal istidlal. Ini penting. Ya. Kalau dia tidak, kalau dia bukan ahli nazar wal istidlal, maka sya'nuhu sya'nu taklid. Ya, dia harus taklid mengikuti ulama tertentu. Ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah masalah fatwa. Ya, dalam masalah fatwa ini, karena seseorang dia derajat mufti, maka sah-sah, ya boleh, diperbolehkan seseorang keluar dalam fatwanya, keluar dari mazhab. Ketika kemudian apa? Tentunya ada apa namanya? Ada dhawabitnya kapan seorang diperbolehkan berfatwa keluar dari mazhab. Ya. Jadi ikhwati asyhadakumullah, ini yang penting kemudian perlu kita pahami juga. Ya. Maka misalnya orang seperti saya misalnya, ketika saya ditanyakan tentang permasalahan tertentu, saya akan menjawabnya karena level saya belum level mujtahid, ya, dan masih jauh, ya, ilmu kita dalam masalah fikih ini baru seujung kuku. Maka lebih selamat, pilihan yang selamat dari saya, bagi saya adalah apa? Dari saya memindahkan apa yang ada dalam buku fikih ke dalam, ya, ke kasus-kasus yang ada. Dalam hal ini bukan saya mentarjih, tidak, ya, apalagi mentarjih pendapat-pendapat bainal a'immah al-arba'ah. Tapi saya mentaklid kepada imam mazhab tertentu. Ya. Kemudian ikhwati rasyadakumullah warahmatullahi. Ada juga kemudian salah satu diskusi tentang mazhab itu ada yang mengatakan, bukankah kemudian para hampir sepakat perkataan para imam tentang apa? Tentang sebuah makulah, sebuah perkataan yang mengatakan idza sahal hadits fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Ya. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Adapun Imam Syafi'i juga pernah mengatakan apa? Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahal khabar fiha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana rajiun anhu fi hayati wa ba'da mauti. Setiap permasalahan yang kemudian saya berbicara dalam permasalahan tersebut, ya, sedangkan ada kabar atau ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih bertentangan dengan apa yang saya katakan atau kesimpulan saya, maka saya rujuk dari perkataan tersebut, ya, meskipun dalam hidup maupun dalam mati saya, setelah saya meninggal, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi, ya, perkataan ini tidak dipahami seperti itu saja. Ya. Kemudian ada orang mendapatkan satu hadis, kemudian mengatakan, dan hadis ini bertentangan dengan ijtihad Imam Syafi'i dalam, atau bertentangan dengan muktamad dalam mazhab Syafi'i misalnya. Ya. Kemudian saya beramal dengan hadis. Oh, tidak seperti itu. Ya. Tidak kemudian segegabah itu. Harus ada tahapan-tahapan. Yang tahapan-tahapan ini dijelaskan diantaranya oleh Imam An-Nawawi, begitu juga dijelaskan oleh Ibnu Salah. Ya. Jadi ada kalanya misalnya apa? Hadis tersebut sampai pada Imam Syafi'i. Ya. Jadi misalnya hadis yang sama itu sampai pada Imam Syafi'i misalnya. Ya, hadis yang sama sampai pada Imam Syafi'i. Ya. Tapi kemudian apa? Imam Syafi'i memandang memiliki takwil tertentu dalam hadis tersebut. Ya. Atau kemudian Imam Syafi'i melihat ada hadis yang lebih kuat secara sanad dari hadis tersebut. Kemudian Imam Syafi'i melihat ada hadis yang dilalahnya penunjukannya terhadap hukum, ya, itu lebih sharih, lebih tegas daripada hadis tersebut, ya. Atau kemudian hadis tersebut sahih dan dipakai, tapi hadis tersebut muqayyad, atau hadis tersebut mukhassas, ditaksis dengan dalil yang lainnya, ya. Atau kemudian hadis tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang disepakati misalnya, ya, dan hal-hal lain, ya. Maka siapa yang kemudian ingin mengamalkan perkataan Syafi'i tadi, perkataan apabila ada pendapatku bertentangan dengan hadis, maka buanglah pendapatku dan ambillah hadis, ya, meskipun ya ketika saya hidup pun setelah saya mati, ya, itu harus apa? Harus memastikan semua ini dulu. harus dipastikan pertama hadis ini sampai enggak kepada Imam Syafi'i. Ya. Kalau kemudian hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i, oke. Okay. Bagaimana Imam Syafi'i? Oh, ternyata Imam Syafi'i mentakwil hadis ini. Oh, kalau ternyata hadis ini sampai tapi kemudian Imam Syafi'i tidak takwil. Oke. Okay. Bagaimana Imam Syafi'i melihatnya? Oh, ternyata ada hadis yang lebih kuat dipandang oleh Imam Syafi'i dari hadis tersebut. Ya. Oke, okay, kemudian hadis ini kuat menurut Imam Syafi'i. Ternyata enggak dipakai juga. Ternyata apa? Dikaji lagi. Bagaimana dilalahnya? Ternyata Imam Syafi'i melihat dilalahnya tidak kuat misalnya. Ya. Kemudian atau dalil ini ada takhsisnya atau ada taqidnya. Harus memastikan semua ini tadi. Ya. Kalau dia sudah bisa memastikan semuanya, tentunya dengan apa? Memastikan semuanya dengan mempelajari kutub ya, Syafi'i dan kemudian para ashab beliau. Ya. Kalau sudah seperti itu, barulah kemudian berkesimpulan seperti itu. Ya. Jadi bukan kemudian setiap orang dapat dalil, satu dalil kemudian dilihat bertentangan dengan ijtihad dalam mazhab Syafi'i atau aqwal mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kemudian mengatakan, oh sudah saya tinggalkan qaul tersebut, saya pakai dalil. Ya. Al hadits mudillatun ilal fuqaha. Ini satu. Hadis-hadis tersebut bagi orang yang tidak paham, tidak pandai memakainya akan menyebabkan seorang jatuh kepada kesesatan. Siapa yang tidak jatuh pada kesesatan dengan hadis? Itu para fuqaha. Ini harus dipahami. Ya. Ikhwati asyhadun syukumullah rahimanallahu wa yakum. Ya, ada satu contoh dalam masalah ini. Jadi suatu ketika diceritakan oleh Ibnu Shalah, ya, diceritakan oleh Ibnu Shalah. Jadi suatu ketika ada seseorang yang mengambil hadis tadi, perkataan Imam Syafi'i tadi, ya. Kemudian dia mendapat dalil, contohnya apa? Aftarul hajim wal mahjum. Ya. Aftarul hajim wal mahjum. Dia mengatakan hadis ini dikatakan apa? Orang yang membekam dan orang yang dibekam, ya, itu batal puasanya. Ya. Kemudian apa? Dijelaskan oleh Ibnu Shalah, ternyata Imam Syafi'i meninggalkan hadis ini karena apa? Karena Imam Syafi'i tahu hadis ini sahih. Ya. Tapi menurut Imam Syafi'i hadis ini mansukh. Ya. Maka orang yang tadi menisbatkan pendapat ini kepada Syafi'i. Jadi setelah membaca hadis ini kemudian dia mengatakan Imam Syafi'i berpendapat batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam. Dikasih dalil ini kemudian dengan menyertakan tadi, bukankah kemudian Imam Syafi'i mengatakan apabila ada hadis yang sahih dan bertentangan dengan pendapatku maka ambillah pendapatku, maka ambillah hadis, afwan, maka ambillah hadis, ya. Jadi ada orang kemudian menisbatkan ini kepada Syafi'i kemudian dibantah bahwa yang dimaksud oleh Syafi'i hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i, ya. Tapi kemudian sahih sanadnya, tapi kemudian menurut Imam Syafi'i hadis ini apa? Mansukh secara hukum. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimakumullahikum, ini beberapa diskusi ya dalam diskusi tamadzhab ini yang tentunya ya, ini adalah saya katakan inilah ruang diskusi, ya. Ruang diskusi dan kita akan terus ya, terbuka terus untuk masalah diskusi-diskusi seperti ini. Kemudian ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu iyakum, ya, saya akan menyampaikan sedikit gambaran atau tasawur tentang sebelum kita masuk ke dalam kitab, ya, saya akan menyampaikan tasawur tentang perkembangan mazhab Syafi'i, ya. Yang pertama adalah marhalah dari mazhab, marhalah itu ta'sis, ya, marhalah peletakan dasar-dasarnya dalam mazhab dalam Syafi'i. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai peletak dasar-dasar mazhab Syafi'i, ya, itu beliau pada bidayatut talab, setelah kemudian beliau menghafalkan Al-Qur'an, beliau kemudian, ya, meskipun beliau lahir di mana, di Palestina atau di Syam, di Baitul Maqdis, ya. Tapi kemudian Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah, ya, dan untuk beliau beliau tumbuh dan besar di Mekah, ya, sampai setelah beliau menghafal Al-Quran, beliau tinggal di Badiyah, di Badui, untuk memperkuat atau mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu sendiri, ya. Maka Imam Syafi'i beliau berapa namanya mempelajari bahasa Arab dari kabilah Huzail, yang disebutkan dia, termasuk kabilah Huzail ini adalah min afsahil Arab, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang apa, yang hujjatun fil lughah, ya, dalam masalah lughah, ya, dia adalah hujjah, ya. Kemudian setelah kemudian Imam Syafi'i memperkuat bahasa Arabnya, ya, Imam Syafi'i memperkuat bahasa Arabnya, di umur 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta. Beliau sudah hafal Muwatta. Tapi beliau masih di Mekah ketika itu, belum kemudian bertemu dengan Imam Malik. Ketika umur beliau 14 tahun, beliau kemudian ikut dalam sebuah perjalanan ke Madinah. Di sanalah kemudian beliau bertemu dengan Imam Malik, dan beliau bermulazamah kepada Imam Malik sampai kemudian Imam Malik wafat. Ya. Maka di sinilah kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, ya, itu mengambil fiqhul hadis, ya, mengambil fikih dari ashabul hadis, yaitu Imam Malik rahimahullah, ya, mengambil fikih dari ilmu hadis. Ya. Setelah itu beliau ke Yaman. Tidak berapa lama kemudian beliau di Yaman, beliau ke, ya, ke Irak. Ya. Beliau ke Irak karena ada satu masalah, tentunya beliau difitnah, karena waktu itu adalah ada rivalitas antara Abbasiyah dan Alawiyah. Maka Imam Syafi'i termasuk orang yang dituduh Alawi, dan beliau seharusnya dihukum. Jadi antara orang yang yang dihukum bersama beliau itu ada kurang lebih 9 orang, yang semua 9 orang ini dihukum kecuali beliau. Beliau ini tidak dihukum karena kuatnya hujah yang beliau sampaikan di hadapan Harun Ar-Rasyid ketika itu. Ya. Maka di saat itulah ketika beliau sampai di Baghdad, inilah kemudian Imam Syafi'i bertemu dengan dan mengambil ilmu dan berinteraksi dengan Madrasah Ahlul Ra'i, yang dalam hal ini beliau mengambilnya dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah apa? Adalah salah satu dari dua sahibnya atau pewaris ilmunya Abu Hanifah, murid langsung. Dari sinilah kemudian talaqqa Asy-Syafi'i ilmu Ra'i. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, ya, dulu antara kami ashabul hadis dengan ashabul ra'yi itu apa? Itu ada pertentangan yang cukup keras. Ya. Pertentangan yang cukup keras, kata Imam Ahmad. Ya. Hatta kata mazilna apa? Mazilna nal'anunahum wa yal'anunana. Kami senantiasa masih apa? Mencela ahlul hadis, ahlul ra'i. Begitu juga sebaliknya, ahlul ra'i mencela ahlul hadis. Ya, dianggap ahlul hadis ini mungkin jumud dalam memahami dalil dan lain sebagainya. Ya. Sampai kemudian hatta waffaqa, ya, bainana Asy-Syafi'i. Sampai kemudian Imam Syafi'i mencoba menyatukan antara dua ittijah ini tadi, dua madrasah ini tadi. Ya. Ini pengakuan dari Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i dalam hal apa? Dan dalam hal bagaimana Imam Syafi'i berhasil menyelaraskan antara pemahaman antara madrasah alul hadis dan madrasah alur ra'i. Ya. Maka ikhwati arsyadikumullah rahimanallah yakum, ini adalah marhalah taksisnya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kesimpulan-kesimpulan fikih yang dilakukan, yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Dilihat dari ada segi latar belakang lughah, ya. Ya, latar belakang bahasa Arab, ya. Tidak hanya sekedar bahasa Arab yang kita pelajari, tapi bahasa Arab lebih sampai kemudian beliau masuk tingkatan orang yang qaulnya dalam masalah hujjah. Kemudian adalah beliau juga mengumpulkan fiqh al-hadis. Ya. Setelah beliau mengumpulkan fiqh al-hadis dari Imam Malik rahimahullah, beliau juga apa? Juga berinteraksi dengan fiqh al-ra'i. Ya, ini membuat kematangan berpikir seorang Imam Syafi'i dalam istihad-istihad beliau. Imam Syafi'i memiliki dua masa, yaitu masa qaulul qadim, yaitu masa sebelum Imam Syafi'i, jadi fatwa-fatwa beliau sebelum beliau di Mesir. Ya. Adapun qaulul jadid itu adalah fatwa-fatwa beliau, ya, atau fatwa-fatwa yang diralat oleh beliau misalnya, ya, ketika beliau setelah berada di Mesir. Jadi membedakannya itu. Ya, bukan berarti kemudian setelah di Mesir Imam Syafi'i merevisi seluruh fatwa, tidak. Jadi ada hal-hal tertentu, ya, yang beliau merubah ijtihadnya. Dan beliau di Mesir itu kalau tidak salah pada tahun 198 Hijriah. Nah, berarti kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun sebelum beliau wafat. Inilah marhalat ta'sis. Ya, ini adalah marhalat ta'sis. Ya. Yang ya kalau mau kita ini kan adalah Imam Syafi'i ada al-um dalam furu'nya, kemudian ada ar-risalah dalam usulnya. Ikhwati arsyadi asdikum rahimallahu wa iyyakum, masih dalam marhalat ta'sis, ya. Kitab al-um ini tadi, ya, kitab al-um ini tadi itu diriwayatkan oleh murid-muridnya juga, di antara muridnya adalah Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang meriwayatkan kitab al-um ini. Kemudian ada juga muridnya yang kemudian meringkas al-um ini, di antara al-Muzani, ya, maka terkenal dengan Mukhtasar al-Muzani. Kemudian ada juga al-Buaiti yang kemudian juga mengikhtisarkan al-um ini tadi. Ini adalah marhalah yang pertama, marhalatul ta'sis. Kemudian marhalatul intisyar, ya, yaitu persebaran mazhab ini. Setelah itu kemudian setelah madrasahnya murid-muridnya Imam Syafi'i tersebar dan lain sebagainya, fikih Imam Syafi'i tersebar, ya. Maka persebaran ini ada dua madrasah juga, ada madrasatul Iraqiyyin, ya, ada madrasatul Khurasaniyyin, ya. Ada dua madrasah juga, ada madrasatul Iraqiyyin dan al Khurasaniyyin, ya. Madrasah Iraqiyyin ini dikepalai atau saya tokohnya adalah antaranya adalah Abu Hamid Al-Isfarani. Ya, kemudian yang Khurasaniyyin itu adalah Al-Qaffal As-Saghir. Ya. Mereka jadi para ulama-ulama ini melihat, ya, nas Imam Syafi'i, melihat usul Imam Syafi'i. Maka mereka mendapati ada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Kemudian mereka berijtihad, ya, dalam masalah tersebut sesuai dengan usul yang ada misalnya. Ya. Sesuai dengan usul yang ada. Sehingga kemudian tokoh-tokoh di antara periode ini adalah misalnya ada Al-Mawardi, ya, ada Abu Thayyib At-Tabari, ada Abu Ishaq, ya, Asy-Syirazi atau yang disebut pengarang Al-Muhadzab, ya, Asy-Syaikh Abu Ishaq. Kalau disebutkan Asy-Syaikh Abu Ishaq, maka maksudnya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian juga ada Qadhi Husain, ada Imamul Haramain Al-Juwayni. Nah, ini marhalatul intisyar. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum. Masih pada marhalat intisyar, ya, sedikit saya jelaskan bahwa salah satu, ya, Imamul Haramain Al-Juwayni, ya, itu menulis kitab yang bernama namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, fi Dirayatil Madhab, ya, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, ya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali, ya, meringkas Nihayatul Matlab ini, ya. Nihayatul Matlab ini diringkas menjadi Al-Basit awalnya, ya. Kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wasit. Kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wajiz, ya. Ini adalah fase tadi, fase penyebaran fikih Syafi'i, ya. Baru setelah banyak ijtihadat dari berbagai ulama yang berintisab kepada mazhab Syafi'i, baru kemudian adanya apa namanya tangkih, diuji. Kan tadi ada usulnya, ada usulnya, maka kemudian diuji, ya diuji ini apa sesuai nggak dengan usulnya, ini sesuai nggak dengan furu'nya, kalau ini kias kepada furu' Imam Syafi'i misalnya sesuai nggak dan lain sebagainya. Nah, maka dalam periode ini ya yang melakukan tangkih atau apa penyeleksian, ya penyeleksian pendapat, ya pendapat dari ulama-ulama beritisab kepada Imam Syafi'i yang kemudian mengeluarkan fatwa, mengeluarkan itijam, mengeluarkan padahal hal yang tidak ada nas dalam masalah tersebut, ya maka coba ditangkih, diseleksi, ya mana nih yang sesuai, mana yang tidak, ya maka marhalah ini yaitu adalah marhalahnya Imam Ar-Rafi'i, Abul Qasim Ar-Rafi'i, ya beliau mengarang kitab, ya yang judul Al-Muharrar. Al-Muharrar ini adalah ringkasan dari Al-Wajiz, karangan dari apa, karangan Al-Ghazali, dan beliau juga mensyarah Al-Wajiz, ya di antara syarah beliau yang terkenal adalah apa, Al-Aziz Syarhul Wajiz, atau sebagian ulama Syafi'i menyebutnya Fathul Aziz atau Asyarhul Kabir, ya Asyarhul Kabir. Maka ikhwat tersyadis dikum haramu'alaikum, pada masa ini coba apa namanya Imam Ar-Rafi'i mulai mentangkih. Baru setelahnya juga apa adalah Imam An-Nawawi. Bahkan disebutkan Imam An-Nawawi itu meneliti hampir 100 judul, 100 buku dalam mazhab Syafi'i, ya 100 buku dalam mazhab Syafi'i, ya, bahkan lebih. Ya. Beliau mengkaji kesesuaian istiad-istiad tersebut dengan qaul Imam Syafi'i, dengan usul Imam Syafi'i, atau dengan ashabul wujuh misalnya. Nah, beliau uji lagi. Ya. Ya, maka salah satu ininya adalah apa? Produk dari Imam Syafi'i dalam masalah ini yaitu Minhajut Talibin, yang mana Minhajut Talibin ini adalah ringkasan dari Al-Muharrarnya Ar-Rafi'i. Ya. Kemudian khatir syaikhumullah wa yakum, Imam An-Nawawi juga meringkas Syahrul Kabirnya punya Ar-Rafi'i, yaitu beliau ringkas menjadi apa, Raudhatut Talibin. Ini hal yang kemudian kita pahami bahwa di dalam mazhab tersebut ada juga proses apa ya, dialektika, tidak kemudian semuanya taklid saja. Karena apa? Karena mereka ada usul yang menjadi patokan, ada nas dari Imam Syafi'i yang menjadi patokan, ini menjadi semacam rujukan, ya sebagai standar. Ya. Maka inilah terjadi dialektika, terjadi perdebatan antara ulama tertentu dengan ulama yang lain dan sebagainya, terjadi pelurusan komentar atau ta'akub, meskipun ulama yang sudah meninggal misalnya bukunya masih ada kemudian dikomentari. Nah, ini bukti bahwa tamazub itu bukan kemudian taklid jumud terhadap aqwalul imam, tidak, tapi ada proses dialektika di sana, ada proses diskusi, ada proses kalau ini tidak sesuai di pelurusan dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu, ya. Dan nakat-nakat atau kritikan-kritikan terhadap tulisan-tulisan sebelumnya itu baik dari sisi kesesuaiannya dengan dalil ataupun kesesuaiannya dalam menakal mazhab, ya, itu bisa seperti itu. Ya. Maka kemudian setelahnya juga bahkan Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi pun nanti ada yang mengkritik setelahnya. Ya. Kesimpulan-kesimpulan mereka itu dikritik oleh ulama-ulama setelahnya, ya. Oleh ulama-ulama setelahnya. Maka atas dasar ini, ya, para ulama Syafi'i sepakat bahwa kalau Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi itu bersepakat dalam satu masalah, maka inilah pendapat yang mu'tamad. Ya. Kalau berbeda, maka yang secara umum, ya, secara umum, ya, itu yang didulukanlah pendapatnya Imam An-Nawawi. Sebagian mengatakan, kenapa Imam An-Nawawi didahulukan? Karena Imam An-Nawawi ya memiliki kelebihan, yaitu dalam bidang pengetahuan beliau dalam bidang hadis. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ikhwat yarhamukumullahu wa yakum, ada ulama-ulama setelahnya yang kemudian juga mengkritik ya hasil-hasil ijtihad atau hasil-hasil tangkih yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan Arafi'i. Seperti misalnya Ibnu Rif'ah. Ya, Ibnu Rif'ah ini adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya. Ra'aitu syaikhan yataqataru, ya. Yataqataru fiqh Syafi'i min lihyatihi. Saya bertemu dengan seorang syekh, ya, seorang faqih yang mana dari janggutnya itu apa? Bercucuran fikih Syafi'i. Ini menandakan fikih Syafi'i itu tercampur dalam tubuhnya. Ya. Ada kemudian Taqiyuddin As-Subki, ada kemudian Al-Isnawi yang kemudian coba tadi ya, dalam banyak hal mereka sepakat dengan Imam Nawawi dan Al-Fatih, tapi dalam beberapa lain mereka juga mengkritik. Ya. Itu maka itu periode tangkih yang pertama, Rafi'i dan An-Nawawi. Kemudian periode tangkih yang kedua yaitu apa? Ibnu Hajar Al-Aitsami. Ya, jadi kalau disebutkan Ibnu Hajar ya, dalam kitab fikih itu maknanya, dalam kitab fikih Syafi'i itu maknanya lah Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya. Kemudian ada siapa? Ar-Ramli. Ya. Itu sebagai apa namanya? Tangkih ats-tsani disebutkan. Marhalatut tangkih ats-tsani. Ya, antara Ibnu Hajar Al-Haythami dalam apa? Beliau mengarang buku Sarah dari Minhajut Talibin itu Tuhfatul Muhtaj. Ada Ar-Ramli yang mengarang Mughnil Muhtaj. Maka ikhwati asyhadu an la ilaha ya, baru setelahnya kemudian nanti Ashabul Hawashi dan lain sebagainya. Ya, ini adalah periode perkembangan mazhab. Ya. Kita mengetahui ini apa? Agar mengetahui mazhab ini bukan hanya taklid saja. Tapi tadi ada prosesnya, ada matang, maka dia adalah sebuah madrasah. Ya. Yang ketika kita berintisab kepada mazhab tertentu, ya, kita berintisab kepada sebuah madrasah yang sudah mapan. Dari segi istidlalnya, dari segi kesimpulan-kesimpulan fikihnya, mereka sudah mapan. Ya, mereka sudah mapan. Bukti kemapanannya adalah bagaimana al-aqwal, perkataan-perkataan yang ada dalam mazhab tersebut, ya, disepakati oleh ulama misalnya di setiap zaman. Ya. Maka minimal ketika kita berintisab kepada mazhab atau kita belajar mazhab tertentu, akwal-akwal yang kita dapatkan ya itu adalah apa? Minimal itu kita memiliki imam dalam masalah tersebut ya. Berbeda misalnya kalau kita ya, kita tidak punya ilmu alat, kita pengetahuan bahasa Arabnya kurang, tahu-tahu bermodalkan modal nekat memahami hadis, kemudian apa? Kita punya kesimpulan-kesimpulan sendiri yang bahkan di dalam tersebut, dalam masalah tersebut kita tidak punya imam. Ya. Ini justru menyesatkan. Maka minimal ketika kita berintisab dengan mazhab, ya, kita mengambil pendapat-pendapat yang pendapat-pendapat tersebut diuji oleh para ulama di setiap masanya. Karena tidak mungkin kemudian apa? Seorang ulama mengambil pendapat tertentu tanpa mereka mengetahui dalilnya. Tanpa beliau mereka mengetahui ijtihadnya seperti apa. Ya. Tidak mungkin kemudian para ulama kemudian mengambil atau setuju dengan perkataan tertentu, ya, yang tidak ada dalilnya dalam masalah tersebut. Karena berpijakan kepada sesuatu hal yang atau al-kalam ala Allah, al-kalam ala din bighir ilm, ya, itu bisa apa? Bisa menjatuhkan seorang ke dalam kefasikan. Dan fasik ketika seorang ulama membiarkan ketika permasalahan tidak ada dalilnya. Ya. Tentunya tidak. Ya. Maka ikhwati arsyadisudikumullah harimunallahu yakum, ini yang perlu kita pahami. Ya, ini yang perlu keamanan atau kenyamanan bagi kita juga dalam masalah amalia. Ya, sehingga kita tidak berkesimpulan dengan kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Ketika kita tadi hanya baca satu dan dua hadis, itilak kita kurang, ya, ilmu alat kita tidak seberapa, bahasa Arabnya juga ya, seadanya, ya, lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang rusak dan kacau. Yang tidak pernah dipegang oleh atau tidak pernah disampaikan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Ya. Maka ikhwati arsyadisunikumullah harimungullah yakum, ini juga hal yang perlu kita pahami. Kemudian juga sebagai penutup dalam sesi kali ini, saya juga mengatakan, ya, ini sifatnya apa ya? Sifatnya lebih kepada cerita tentang pengalaman pribadi, ya. Ya, bahwa saya dulu adalah belajar tidak manhajiah, dalam artian tidak melewati mazhab tertentu, kemudian sampai kemudian kita belajar di Lipia, ya, kita belajar fikihnya fikih muqaran, sehingga memandang suatu masalah itu khilafiyah semua, bahkan kemudian usul fikihnya muqaran, sehingga yang saya rasakan dalam masalah fikih, oh ini kok semua boleh, ya, semua boleh, semua ujung-ujungnya khilafiyah, ya. Tanpa kemudian kita tidak punya pegangan, bahkan tidak untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri, bahkan kita seolah-olah bingung, ya, ini yang saya rasakan, ya, ketika itu. Sampai kemudian saya berdiskusi dengan beberapa teman yang kemudian dia belajar, ya, belajar fikih secara melalui jalur mazhab dan lain sebagainya, kita bertukar pikiran dan lain sebagainya, sehingga apa, sehingga saya dapatkan, ya, oh, kalau kita belajar lewat mazhab, diantaranya adalah apa? Kita juga tercegah dari apa? Liberal dalam mengambil pendapat. Kita anggap bisa bayangkan, oh ini masalah khilafiyah, silakan pilih seenaknya. Oh ini masalah khilafiyah, ya, silakan. Ya, ini agama ini, fikih ini bukanlah kemudian apa? Bukanlah toserba yang seseorang bisa mengambil, ya, seenaknya, semaunya. Akan tapi fikih ini adalah sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika kita berintisab ke mazhab tertentu dengan mengambil panduan amal, ya, pilihan dalam mazhab tertentu, ya, kita aman di sana. Kenapa kita aman? Saya katakan, ya, karena tentunya nanti ada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, mungkin ada yang tidak sesuai misalnya. Maka ketika kita yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya, ya, dalam hal itu kita bersabar dalam mengambil pilihan fikih. Berbeda kalau kita melihat semuanya boleh, semua khilafiyah dan lain sebagainya, kemudian apa? Kemudian kita tidak ada pegangan. Ya, khawatirnya tadi hawa nafsu kita berbicara dalam masalah ini. Maka ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallah wa iyakum, mungkin ini sedikit mukadimah tasawur am, ya, terkait belajar fikih melalui metodologi madhab atau ittijah al-madhhabi atau at-tamadhhab, ya, dan kemudian juga gambaran ringkas periodisasi global dalam mazhab Syafi'i, yang insyaallah pada pertemuan kedua kita akan mulai membaca kitabnya, dan insyaallah i'timad kami dalam syarah, ya, dalam menjelaskan nantinya adalah apa, kitab Nil Roja, ya, apa namanya, ya, syarah yang disyarah oleh Ahmad, Syekh Ahmad Asy-Syatiri. Ya. Adapun saya sudah membaca kasyifah, saya lihat syarahnya terlalu luas. Ya, sepertinya kurang cocok untuk apa namanya? Untuk awalan, ya. Maka kita lebih fokuskan nanti. Tapi tetap yang dibaca adalah matannya. Ya, matan Safinatun Najah. Tapi i'timad saya dalam mensyarah, ya, itu adalah apa, kitab Nilur Roja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salahnya, itu adalah kekhilafan saya pribadi sebagai manusia. Maka jangan lelah untuk menasihati saya, dan jangan lelah untuk menyampaikan kepada saya kalau ada kekeliruan-kekeliruan dari apa yang kemudian saya sampaikan. Ya, kalaupun itu ada benarnya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. In uridu ila al-islah wa ma tawfiqi illa billah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.